Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pada fasal yang keempat, ya kan? Fi tahrimil bina'i ala al-quburi wa ittikhadhiha masajida wa ma yufdi ilaihi min asyirki bidu'ai ahliha wal istighasati bihim wa su'alihim qadha al-hajati wa kashfal kurubati wa ghairi dhalika mimma la yutlabu illa minallahi. Fasal yang keempat, fi tahrimil bina' alal kubur, tentang keharaman membuat bangunan di atas kuburan. Haram membuat bangunan di atas kuburan. Wattikhadhiha masajidah, serta menjadikan bangunan tersebut atau kuburan tadi, menjadikan kuburan tadi masajidah, sebagai tempat untuk ibadah, tempat sholat. Jadi ada dua hukum, ya. Yang pertama, dia membuat bangunan kuburan tadi, dibuat bangunan di atasnya. Ini hukum tersendiri, haram. Yang kedua, menjadikan kuburan tadi tempat ibadah, berdoa di sana, qiraatul Quran di sana, sholat di sana, sujud di sana. Wa ma yufdi ilaihi minasyirki. Ini yang ketiga, haramnya menjadikan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ada tiga poin: buat bangunan, menjadikan kuburan tempat ibadah, dan menjadikan kuburan dengan segala pernak-pernik yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apa bentuk pernak-perniknya tadi? Bidu'ai ahliha, berdoa meminta kepada penghuni kuburan, itu syirik, bentuk kesyirikannya. Wal istighatsati bihim, istighatsah kepada penghuni kuburan. Wa su'alihim qadha al-hajat, memohon mereka agar menunaikan kebutuhan-kebutuhan. Wa kasfal kurubat, dan menghilangkan kesusahan-kesusahan. Wa ghairi dzalika mimma la yutlabu illa minallah, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang tidak boleh dituntut, diminta, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billahi ibadatu ghairillahi ma'ahu. Simple, Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Muhsin menyebutkan syirik kepada Allah itu adalah beribadah kepada selain Allah, ma'allah, bersamaan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ibadatu ghairillahi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah bersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan definisinya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wa huwa a'zamu dzanbin 'usyallahu bihi. Dan syirik adalah dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati padanya. Wa huwa adz-dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dan syirik itu adalah dosa yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Qala Allahu 'azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di sini disebutkan dalam ayat, ada dua tempat dalam surah An-Nisa, fi ayatain min suratin Nisa, ada pada dua tempat dalam surah An-Nisa, dua ayat maksudnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni syirik. Ayyusyraka bi, untuk disekutukan, untuk dilakukan syirik padanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang selain itu. Artinya selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Fi ayatain min suratin nisa, pada dua ayat dalam surah An-Nisa. Wa huwa dzanbul ladzi yukhallad sahibuhu finnari abadal abad. Dan syirik itu adalah dosa yang pelakunya yukhallad. Sahibuhu, pelakunya yukhallad, dikekalkan. Finnar, dalam neraka, abadal abad, selama-lamanya. Wala sabila lahu lil khuruji minha, tidak ada jalan bagi dia untuk keluar dari neraka tadi. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla menyatakan, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya neraka, surga, wa ma'wahu annar, dan tempatnya adalah di neraka. Ma'wah itu artinya tempat. Wa qala walladzina kafaru lahum jahannam. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir, lahum, bagi mereka berhak mendapatkan naru jahannam, neraka jahannam. La yuqdha alaihim fayamutu, tidak diputuskan, maknanya tidak dimatikan bagi mereka itu sehingga mereka mati. Tidak. La yuqdha alaihim, tidak dimatikan. Ya. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, serta mereka tidak diringankan dari azabnya. Kadzalika najzi kullal kafur, demikianlah kami membalas setiap orang yang kufur. Orang-orang kafir yang sudah masuk neraka tidak dimatikan, juga tidak diringankan azabnya, selama-lamanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nar, sawfa, nanti kami akan masukkan mereka, asla yuslih itu maknanya adkhala yudkhil, memasukkan mereka naron ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, nadijat itu mateng, masak aja kita. An nadij itu yang mateng. Setiap kali mateng, tahu itu mateng, masak. Kulitnya tadi, badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan untuk mereka tadi kulit yang lain. Setiap kali melepuh diganti dengan kulit yang lain. Liyadzukul azab, agar mereka merasakan mencicipi azab tersebut. Wa qala innal ladzina kazzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, baik itu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah. Ayat kauniyah seperti adanya langit dan bumi, alam semesta ini tadi, diingkari oleh dia, bukan ciptaan Allah. Atau ayat-ayat syar'iyah mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru anha, serta didasari dengan kesombongan. Itu yang Anda sebutkan kemarin, Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di beliau menyebutkan dalam kitab Al-Qa'idul Hisan bahwasannya sebab masuknya neraka itu ada dua. Yang pertama at-takdzib, yang kedua al-istikbar. La tufattahu lahum abwaabus sama. Mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Maknanya mereka tidak bisa ruhnya naik ke langit. Dan ini ma'ruf dalam hadis Al-Bara' ibnu Azib, ketika roh seorang kafir atau fajir dibawa naik oleh malaikat, seluruh pintu langit tertutup. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai al-jamal itu bisa masuk dalam sammil khiyat. Sammil khiyat itu lubang jarum. Lubang jarum. Ya, jarum tahu jarum. Jarum jahit itu, lubang jarum. Untuk al-jamal di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan al-jamal adalah al-jamal al-ma'ruf arba'u qawaim, punya empat kaki. Ada yang menyatakan jamal di sini adalah al-habal alladzi fil safinah, tali yang di kapal itu nah. Tali kapal. Ya, ini cuma sekedar apa namanya? Apa istilah kalau dalam bahasa Indonesia tuh? Majas apa namanya? Ibaroh yang ungkapan pohon itu melambai-lambai sampai pohon itu bisa hiperbola atau apa sebenarnya seperti itu ya. Ya. Ini menunjukkan perkara yang mustahil gitu loh. Enggak mungkin bisa terjadi. Anggaplah yang dimaksud jamal di sini adalah unta. Menurut tafsiran sebagian para ulama, ada yang menyatakan jamal di sini maksudnya tali. Tali kapal. Intinya sesuatu yang besar dimasukkan ke lubang jarum. Jarum itu benang, bukan tali yang bisa masuk. Benang halus. Itu menunjukkan perkara yang mustahil. Tidak mungkin ya. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami balas orang-orang mujrimin. Qal yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha. Mereka ingin keluar dari neraka tersebut, namun mereka tidak bisa keluar darinya. Walahum adzabum muqim, bagi mereka azab yang terus menerus. Wa fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari Muslim. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul, ayyu dzanbi a'zamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qal, Rasul menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau membuat tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah yang menciptakan engkau. Wa qad kathurat nususul kitab wa sunnah. Waqad kathurat nususul kitab wa sunnah, dan sungguh nas-nas, maknanya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah sangat banyak. Fin nahyi 'ani syirki wa tahdzir minhu, tentang larangan dari syirik dan peringatan dari kesyirikan. Wa bayani khatarihi, dan penjelasan bayan itu penjelasan. Khatar bahaya, dan penjelasan tentang bahaya kesyirikan. Hi kembali ke syirik. Tentang penjelasan bahaya syirik. Bal ja'atin nususu fi saddiz dzara'i. Bahkan datang nas-nas tentang saddiz dzara'i. Maknanya saddiz dzari'ah. Nas-nas yang berisikan tentang menutup celah. Anisyirki, dari kesyirikan. Wa tahdzir allati tuaddi ilaihi, yang perantara-perantara tadi bisa mengantarkan ilaihi kepada kesyirikan. Jadi selain nas dalil tentang larangan syirik, bahaya syirik, tahdzir syirik, juga ada nas yang menjelaskan tentang menutup celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Min dzalika, di antara contohnya, al-bina wa 'alal qubur, membuat bangunan di atas kuburan, dan ini perkara yang tidak bisa dipungkiri, kenyataan. Lihat, setiap ada kuburan, dan rata-rata kuburan yang diagungkan, pasti dia ada bangunan. Rata-rata ya, kebanyakan. Kalaupun seandainya tidak ada, kemungkinan tidak diketahui oleh masyarakat. Terlalu jauh, puncak bukit, puncak gunung. Namun tempat-tempat yang bisa diakses oleh masyarakat, pasti ada bangunan, dicor oleh warga. Apalagi kalau yang di tengah kota, pasti kan ada kelambunya. Nah, baguslah. Wa min zalika al-bina'u 'alal qubur wa ta'zimuha, dan mengagungkan kuburan tadi itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Niatnya untuk mengagungkan, masa uy ustaz, dia ini pimpinan pondok pesantren zaman 1945 misalkan. Dibuatkanlah atap. Awal-awalnya antum lihat kuburan yang salah seorang tokoh di Indonesia ini, katanya di Jombang. Buktinya aja tuh pernyataan salah seorang tokoh di Indonesia yang menyatakan kuburannya tidak pernah sepi, sampai malaikat aja ngantri nunggu kan, menunjukkan itu kuburan kan diagungkan kan. Jadi wattikhadhuha masajidah, dijadikan tempat sholat, tambah diagungkan. Katanya itu yang pembina itu, sekolah pembina dia, yayasan pembina itu ada kuburan masjid kan, di Lembang, arah Lembang, Bang Utoyo. Di bawah tuh memang enggak boleh di ini. Anda dapat tahu dari ikhwan juga katanya. Coba antum masuk cek. Soalnya di bawah tuh enggak boleh masuk, Pak. Itu dua tingkat kan, masjid pembina tuh. Di bawah tuh katanya dipakai jadi ini cak gedung serbaguna pernikahan kan. Tapi mana enggak pernah dipakai. Ada yang ngomong baru. Baru. Itu pemilik yayasan. Tapi ceklah kenapa antum pasti lagi. Kalau untuk lewat sana, mampir, jenguk-jenguk kan boleh, baik masanya. Ya mungkin saat ini belum, tapi berjalan waktu. Berapa tahun, 10 tahun yang akan datang. Apalagi dia pembina yayasan kan. Kalau ada gurunya yang, itu kan, kalau tidak salah, Akbid. Ya, SMA juga ada kan situ kan. Adapun kalau seandainya berkumpul antara masjid dan kuburan, hukum asal yang as-sabiq itu yang tetap. Sedangkan al-lahiq yang datang belakangan, yuhdam, dihancurkan. Kalau kuburan lebih duluan, maka masjid yang dihancurkan. Kalau masjid lebih dahuluan, kuburan yang digali. Itu kaidah asal. Namun ketika kita pernah belajar kitab Syarh Sudur fi Raf'il Qubur yang karya Syaukani ya, ya. Karya Syaukani ini bersama Syekh Abdullah Ibn Umar Maraqi, yaitu kakaknya Syekh Abdul Rahman. Ketika itu setelah daras, ana ingat waktu itu ada, kami lagi jalan, waktu itu ada Ustaz Farhan Abu Farhan itu, beliau tanya sama Syekh berkaitan dengan kuburan yang di tengah-tengah masjid. Nah, kata beliau, hukum asal adalah yang duluan. Yang duluan, misalkan kalau masjidnya duluan, maka masjid. Kalau kuburan duluan, kuburan yang ditetapkan, yang lain dihancurkan. Namun kalau seandainya masyarakat lebih mengedepankan untuk menggali kuburan dibandingkan menghancurkan masjid, maka dalam rangka untuk irtikab akhaf dororain, karena khawatir nanti masyarakat ribut karena bangunan masjid itu lebih mahal dibandingkan kuburan kan, mereka lebih memilih untuk menetapkan masjid dibandingkan kuburan, maka kuburan yang digali, walaupun kuburan tadi lebih duluan, walaupun lebih duluan. Nah, adapun hukum sholat di tempat di masjid yang ada kuburan, ini masalah yang juga ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah sah ataukah tidak? Yaitu berkaitan dengan larangan wala tusallu ilal kubur la al ardu kulluha masjidan illal hammam wal maqbarah. Ini hadis juga diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Seluruh bumi itu adalah tempat sholat kecuali kuburan dan kamar mandi atau toilet. Ini hadis diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya, apakah dia sahih atau tidak. Wallahu alam, yang sebatas yang kita ketahui hadis ini sahih dengan jalan-jalan yang ada, naik bisa naik menjadi hasan atau sahih. Namun dianggaplah sahih, hadis ini sahih ya, menurut pendapat yang menyatakan hadis ini sahih. Juga mereka berselisih apakah larangan tersebut itu raji'un ila zatil ibadah, zatnya ibadah, menunjukkan fasad, rusaknya amalan, ataukah semata-mata cuman berdosa. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hukumnya kembali ke zat ibadah, yaitu sholat di sana tidak sah. Tidak sah sama sekali. Baik kuburan tersebut di arah kiblat, di belakang kiblat, di dalam kanan, atau selagi dia di dalam masjid tadi. Bagaimana kalau di luar masjid yang sudah terpisah dengan dinding masjid? Nah, di sini kalau dia di depan juga ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau pemisah atau batasnya tadi cuman semata-mata dinding masjid. Kalau ada dinding yang lain, itu perkara yang disepakati oleh para ulama. Sah. Ini masjid, di halaman itu ada kuburan, di luar tembok pagar kita nih, di halaman itu kosong ya, di luar tembok pagar, pagar masjid, ada masjid itu punya pagar, ada kuburan, di situ mereka sepakat sah sholat di masjid itu tadi. Nah, di mana kalau contoh di Palembang misalkan, atau di pisah jalan, misalkan ada jalan ya, itu tadi. Yang jadi khilaf itu adalah ini masjid, dinding masjid. Di halaman masjid ada kuburan di arah depan. Juga terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang bolehkah sholat di masjid itu tadi. Berkaitan dengan hadis la tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap ke arah kuburan. Ya, untuk para thalabatul ilm ada kitab yang bagus yang Anda beli di situ. Di maktabah situ. Ikhtiar fiqhiyah. Entah di jilid berapa, di awal-awal masalah kita bersolat, itu masing-masing dalil diuraikan argumentasi sama penulis berkaitan dengan hukum sholat menghadap kuburan ini tadi. Kemudian di sini disebutkan, وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَحَدِيثُ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ. Sungguh telah mutawatir hadis-hadis tentang perkara tersebut dari Rasulullah SAW. Banyak tentang masalah kuburan. Sudah banyak hadis mutawatir. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim yarhamhullah, fi kitabihi I'lamil Muwaqqi'in. Ada yang baca I'lamul Muwaqqi'in, ada yang baca I'lamil Muwaqqi'in. Wallahu a'lam. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab A'lamul Waqi'in fil wujuh tis'ah wa tis'in, pada sisi yang ke-99 allati awradaha fi saddiz zara'i, yang beliau bawakan pada permasalahan menutup celah. Qal al-wajhu tsalits asyarah, sisi yang ke-13, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bina'il masajid al kubur, bahwasanya rasul melarang membangun masjid di atas kuburan. Wala'ana man fa'ala dzalik. Dan Rasul melaknat orang yang melakukan hal tersebut. La'natullahi 'alal yahud wa 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Wa naha an tajassisil qubur wa tasyrifiha wa ittikhadhiha masajida. Dan Rasul melarang dari mentajassis, mengkapur atau menyemen kuburan, wa tasyrifiha, meninggikan kuburan, wa ittikhadhiha masajidah, dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Apa dalilnya? Larangan mentajassis al-kubur. Udah lewat ini di kitab kemarin, fikih jenazah. Hmm? Gimana ayatnya? Kurang tepat. Itu larangan untuk beribadah, bahwasanya masjid di situ adalah masjid adalah milik Allah SWT, tidak boleh ibadah kepada selain Allah atau tempat anggota sujud milik Allah SWT. Larangan yang sedang yang jelas dari hadis, larangan mentajassis al-qabr. Udah lewat hadis siapa itu? Ali dari Tashrif Ibn Abbas. Kan. Ya bisa sih dipakai dalil seperti tadi, tapi yang sore. Sorehan. Kitab jenazah belum mahram. Coba buka kan, nanti cari hadis Ibn Abbas. Ayu jasas al-qabar wa yuq'an 'alaiha. Kemarin udah lewat kita. Larangan dari tajassis al-qubur. Hadis Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW yujassas al-qabar wa yuq'an 'alaiha wa yuq'an 'alaiha. Ketemu Mus'ab. Ya ambang tuh. Mana nasi ini jualan dulu kemarin ini. Coba lah buka. Kalau ada waktu kitab-kitab hadis itu buka dibaca walaupun belum dihafal. Kalau untuk bisa ngafal ya alhamdulillah. Lama sekali ini Mus'ab. Sini carikan. Kitabul Janaiz. Nyarinya di jenazah. Hadis Jabir. Itu nyari di mana tadi? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajassas al-qabr wa yuqad 'alaiha wa yubna 'alaihi. Larangan tajassis al-qabr. Hadis dari riwayat Jabir. Enggak mesti Ibnu Abbasnya, yang lihat hadisnya. Antum nyariin di mana? Hadis masalah zakat dalam Sahih Muslim itu jangan cari dalam dalam hadis masalah khawaris, jangan antum cari dalam Kitabul Imarah, enggak akan ketemu dalam Sahih Muslim. Ini faedah-faedah yang seperti maklumat seperti ini. Dalam Sahih Muslim kalau mau cari hadis tentang khawaris itu cari di Kitabul Zakat. Ya. Itu sudah ma'ruf di faedah dari masyayikh kita. Enggak akan ketemu kalau dicari Kitabul Imarah. Imarah itu tentang kepemimpinan. Tapi cari di kitab zakat semuanya. Dulu pas kita belajar Sahih Muslim, pas lewat sama Syekh Abdul Rahman, kitab zakat itu hadis tentang khawarij kan, masalah-masalah khawarij itu. Ternyata hubungannya karena bagian dari tidak mau taat ke Waliul Amr. Kan zakat itu sebenarnya tugasnya Waliul Amr. Nah, termasuk sifatul khawarij pada masa itu. Mereka tidak mau menyerahkan zakat kepada ulatul umur. Itu hadisnya jelas dari hadis Jabir tadi riwayat Muslim. Naha Rasulullah SAW ayyujassas al-qabr wa ayyuq'ad alaihi ya wa yubna alaihi. Kemudian larangan dari tasyrif meninggikan kuburan. Hadis Ali, gimana itu lafadznya? Dari Abi Marsad Al-Ghanawi. Dia bertemu dengan Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, ala ukhbiruka au adulluka ala ma ba'athani Allahu bihi. Terus berkaitan dengan gambar, tidaklah aku mendapati surah illa tamastaha wala qabran musyarrafan illa sawaitaha, tidaklah engkau mendapati ada suatu patung melainkan engkau hancurkan, dan tidaklah engkau mendapati suatu kuburan yang ditinggikan melainkan engkau ratakan. Wattikhadiha masajidah, dan dijelaskan hadisnya. Wa anis salat ilaiha, larangan hadis salat la tusallu ilal kubur. Wa indaha. Wa an iqadil masabih alaiha, larangan dari menyalakan lampu padanya. Untuk larangan menyalakan lampu secara khusus, larangan hadis secara khususnya dhaif, tidak sahih. Nanti kita lewati dalam kitab Syarh Sudur. Namun terjadi ijma' di kalangan para ulama. Jadi kuburan itu tidak dilampui. Biarkan gelap. Wa amara bi taswiyatiha. Kenapa kuburan itu tidak boleh dilampui, tidak boleh dihiasi-hiasi? Kuburan itu dijadikan untuk pengingat negeri akhirat. Kuburan zaman sekarang itu menyelisihi tabiat kuburan. Rumahnya lebih bagus dibandingkan kuburan. Utsman bin Affan ketika datang ke kuburan beliau nangis. Sampai-sampai beliau mengatakan ma ra'aitu manzaran qat afdha min al-qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang sama sekali lebih mengerikan dibandingkan kuburan. Kalau sekarang karena lihat kuburan kubun bunga itu, ya bagusnya kuburan itu. Kalah gitu disakuin. Pemandangan disakuin ya kata yang seindah ada pohon-pohonnya itu tadi. Kalau ibaratnya nongkrong bayar lemak di cuman dak lemak itu dekat kuburan kan. Aduh pohon itu tadi kan. Nah seperti itu kan. Tidak seperti itu kuburan. Wanaha anittikhadiha idan, larangan menjadikan kuburan id. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, la tattakhidul kubura. Ada gimana ayatnya hadisnya tadi Faiz? Ini masalah ini tadi. Gimana hadisnya? La tattakhidul kubura 'idan. gitu. Ya, Nasim. Dil. La taj'alu qabri idan. Ya, la taj'alu qabri idan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan la taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku idan sebagai tempat perayaan. Wa an shaddir rihal ilaiha. La tushaddir rihal illa ila salasati masajid. Li'alla yakuna dhalika dhari'atan ila ittikhadhiha awsanan wal isyraq biha. Supaya yang demikian itu tadi tidak menjadi perantara untuk menjadikannya sebagai berhala dan kesyirikan padanya. Waharuma dhalika ala man waharuma dhalika, dan yang demikian itu hukumnya haram ala man qasadahu wa man lam yaqsudhu. Baik orang yang sengaja untuk menjadikannya perantara menuju syirik ataupun tidak ada sengaja untuk menjadikannya perantara kesyirikan. Bal qasada khilafahu saddan lidari'ah. Bahkan atau bal qasdu khilafihi saddan lidari'ah. Bahkan keinginannya adalah menyelisihinya. Ya, dalam rangka apa? Saddan lidari'ah, untuk menutup celah. Jadi yang diinginkan dalam syariat ini tadi, yang diinginkan oleh syariat adalah tidak menjadikan kuburan sebagai perantara. Itu nah hadis di bawah itu. Ala ab'atsuka ala ma ba'atsana Allahu ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad' timsalan illa tamastaha wala qabran musyarrafan illa sawaitaha. Sama beberapa hadis itu insyaallah kita lanjutkan esok ya, insyaallah lanjut kita fikir dulu.